sejo pinang. Ala kabatamu mangko kabatisan onde adi. Di antara kita. basa bala di ranah minang ko jo cinto nan suci usalah adi aragukan ko sayang kabake adi tali jantung denai taruakan basamu menjago cinta. Laita kana jalinan cinta, doakanlah denai dirantau urang. Lai den siram bunga pamena, biarlah nak kembang najannya layu. Katonyo adik lai kamanunggu, katonyo adik lai kamananti, nyatonyo hanyo babilang hari, adik lah mungkir janji. Nyatonyo hanyo babilang hari, adik lah mungkir janji. So picayo mandanga kabanan jo barito dituruy adia karena minang iyo ju kato urang dituruy adia karena minang iyo ju kato urang pamenan diri binaso angan jo mimpi hatiku.